فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بسم الله. أفضل أستاذ، apa nasihat Ustaz bagi kami para pemuda yang kadang bermudah-mudahan dalam chat dengan akhwat yang bukan mahramnya? Iya. Ini memang di masa sekarang ini ya, terkait dengan bergampang-gampangan ya chatting dengan perempuan yang bukan mahram. Nah, ini pintu fitnah ya. Pintu fitnah. Harus berwaspada. Seorang muslim dan muslimah itu jangan menganggap kecil dosa. Ya, karena itu kata sebagian penyair, wa mu'dhamun nari min mustashdiris sarari. Kebanyakan api neraka itu berasal dari orang yang menganggap remeh dosa-dosa dan kemaksiatan. Dasarnya api itu yaitu berasal dari api-api yang kecil, akhirnya bisa membakar satu kota dari api-api yang kecil. Karena itu jangan dianggap remeh. Ya. Chatin dengan perempuan tidak ada keperluan. Ya. Tidak ada keperluan. Hanya ingin dikatakan keren. Anak gaul. Hah? Dia lihat ada status, oh ini ada ininya, ada chattingnya. Dia pakai, tanya, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Apa kabar? Ya. Di mana tinggal? Hah? Nah, ini semuanya berbahaya ya. Dia memberi salam saja itu karena masalah. Ya. Apalagi kalau dilanjutkan. Jelas ya, kadang sebagian anak muda seperti itu. Dimasuki oleh setan, oh kasih salam, kan beri salam orang dapat pahala. Ada yang malam-malam dia kirimi pesan ke akhwat. Ya. Pesannya sudah sholat malam atau belum? Oh bagus Ustaz, saya cuma nasihati dia sholat malam. Nah itu jebakan syaitan. Jangan dikira ya, syaitan tidak pandai menjebak. Kadang dia buka dulu pintu itu. Bagus, kamu ingatkan dia beribadah. Lama-kelamaan, akhirnya apa? Nah, jatuh di dalam perkara-perkara yang berbahaya. Ya, nah itu kesabaran menjaga kehormatan itu penting ya, seorang bersabar dalam hal itu. Karena itu bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Abu Daud dari Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu taala anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamas sa'idu laman junnibal fitan walimani batuliya fasabara tawaha. Sesungguhnya orang yang beruntung itu, orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Nah, itu orang berbahagia. Ya, kalau dia ingin jauh dari fitnah, tidak usah pegang HP. Ya. Atau kalau perlu telepon ya, cari HP yang bisa nelpon aja, HP-HP jadul itu, tempo dahulu. Jelasnya, kalau dia hanya perlu untuk nelpon saja. Nah, kalau sekarang dia pakai HP-HP yang ada internetnya, internet ini semua dosa, maksiat, malapetaka dan musibah ada di situ. Mau cari apa saja. Bagaimana dia masukkan dirinya ke dalam hal yang apa? Hal yang berbahaya. Ini enggak masuk keberuntungan. Jadi orang yang beruntung itu siapa yang menjauhkan dirinya dari apa? Dari fitnah. Dia menjauhkan dirinya. Nah, itu yang beruntung. Atau dijauhkan. Kadang dia dapat taufik dari Allah, dia mohon kepada Allah, dia dijauhkan. Atau dia menempuh dengan melakukan kegiatan-kegiatan tidak mendekati, akhirnya dia dijauhkan. Nah, ini orang yang beruntung. Dijauhkan. Jelas ya? Jadi kalau dia tidak perlu, tidak usah punya ikon tertentu, punya apa tertentu. Iya. Kalau dia perlu sesuatu, dia bisa mungkin tanya kepada kawannya, ada yang punya ini enggak atau punya itu. Jelas ya? Karena kalau dia masuk ke dalam hal-hal yang seperti itu, selain daripada melalaikannya, bisa juga menyeretnya kepada dosa-dosa yang lainnya. Baik. Jadi itu mungkin beberapa hal terkait dengan ini. Wallahu ta'ala alam.